Bapak Ibu bisa lihat, itu adalah bendera Zionis Yahudi, menjadi kebanggaan mereka, simbol pertemuan Iblis dan Dajjal segitiga Bermuda. Sebelah kanannya paling atas itu ada di katedral, ya, di Eropa sana. Kemudian yang di bawah pernah muncul di masjid di samping kita. Simbol ini pernah muncul di Pusdai Jabal, Jawa Barat. Nah, saya katakan itu adalah simbol Yahudi. Kenapa ada di dalam masjid? Saya kira tidak layak simbol itu ada di dalam masjid. Saya temui langsung. Saya tidak langsung berkuar-kuar di media. Saya temui DKM-nya. Dan saya sampaikan pada DKM-nya. Saat itu masih dipegang oleh Yayasan Dharma Asri. Tidak ada respon yang berarti pada saat itu. Oh, maka selama simbol itu tidak dihilangkan dari Masjid Pusdai Jabal, saya tidak sholat di Masjid Pusdai Jabal. Oh, baik, Ustaz, mohon baik. Maaf waktunya. Sudah, sudah habis. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, mohon maaf karena waktunya habis. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabala miyasha lam yakun wala hawla wala quwwata illa billah al-qawwah. Qalallahu ta'ala bi kitabihil karim wa bi qawlihi yatadhibu al-tadib. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwaju fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. وخرجت في آيات أخرى فأنكب وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. وقال إذا في حديث الأخرى الذي يتعلق بحديث القدسي لأن الله عز وجل قد قال بهذه الحديث القدسي إني خلقت إباني خلفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فيستحيل تحارب الله. الحديث هو المقال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang cerah. Pagi hari yang berkah di hari Senin pasca Idul Fitri 1442 Hijriah. Merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengarkan kita bertemu dalam haflah mubarakah. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan salah satu wujud konkret kita untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Merupakan sebuah bukti kalau kita dalam komitmen untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu. Dan merupakan sebuah bukti nyata bahwa kita akan terus berjuang untuk menegakkan tauhid sampai titik darah penghabisan kita. Betul? Salawat dan salam semirbakan pada uswah dan kudbah kita Rasulullah Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita untuk menyempurnakan risalah para Nabi dan Rasul. Dialah Rasulullah SAW, Nabi yang diutus ke tengah umat akhir zaman untuk mengingatkan kita tentang fitrah kita umat manusia, bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan Islam. Ini adalah akidah mendasar dalam hati kita. Allah menciptakan manusia, khususnya umumnya makhluk itu dalam keadaan Islam. Maka fitrahnya manusia itu hidup di dalam Islam. Seperti ikan yang hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Damai tidak? Tentram tidak? Berketurunan tidak? Lestari tidak? Lestari. Adil, makmur dan sejahtera. Tidak percaya silakan tanyakan sama ikan. Maka begitulah hakikat fitrah manusia diciptakan di dunia ini, hidup dalam keadaan Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itulah sana ikan yang hidup di luar air. Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Nasibnya gak jauh beda, seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan, begitu. Maka apapun yang dicapai oleh manusia, termasuk kecanggihan teknologi yang super modern, akan hancur lebur seperti gunung es yang mencair oleh terik matahari. Hanya mereka yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang bisa bertahan menghadapi gelombang dahsyat dari fitnah akhir zaman. Dan jika tanpa daya saring iman dan Islam, maka siapapun tidak bisa bertahan menghadapi kehidupan akhir zaman ini. Yang saya hormati, Bapak Haji Ridwan Kamil beserta keluarga, dan juga yang saya hormati, Bapak Profesor Kiai Ahmad Syafi'i dari MUI Jawa Barat. Yang saya hormati hadirin para ulama, para asatidz dan asatidz dari para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, para pecinta tauhid, para cinta kedamaian, ketentraman. Wahyu bintahiyat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan ini, sekaligus karena memang ini adalah momentum Lebaran, saya atau sama keluarga, satu kaidah mendasar dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dalam keadaan Islam sebagaimana tadi yang saya bacakan. Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar kita hidup di dunia ini yang menempat jiwa raga kita dengan cara Islam. Hanifah, kalimat Hanifah di dalam Mufradatil Quran, Tafsir Wal Bayan, atau di dalam Ta'rifah, dikatakan yamilu ila Islam, cenderung kepada Islam. Dan di dalam ayat inilah ada kalimat fitratallah ilati fatratnas alaiha. Hidupnya kita menurut Islam ini adalah fitrah dari Allah, yang mana Allah menciptakan kita dalam fitrah tadi. Dan kalimat fitratallah ilati fatratnas alaiha inilah yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya dalam keadaan Islam, termasuk manusia sebagai makhluk yang mulia. Di dalam tafsir Mufradatil Quran Wal Bayan, ada hadis qudsi yang dinukilkan oleh Syekh Dr. Hasan Sodikin di dalam kitabnya ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ini khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-Ku dalam keadaan Islam. Di sana Allah kembali menggunakan kalimat hunafa, jamak taksir dari kalimat hanif. Dan hanif itu artinya yamilu ilal Islam, cenderung kepada Islam. Maka ketika manusia sudah Allah ciptakan dalam keadaan fitrahnya Islam, fajtaratu mandinihim, fajtaratu syaitin, maka setan datang menggodanya. Fajtaratu mandinihim, lalu setan menyesatkannya dari jalan Allah, dari fitrah tadi. Ada yang miring ke kanan, talbisul haqqa bil batil, mencampurkan hak dan batil. Ada yang ke kiri, miringnya ekstrim, menyembah selain Allah. Dan itu yang terjadi dalam peradaban dan manusia. Bermula dari tipu daya iblis, la'natullah alaih, yang ternyata Allah pernah memuliakannya. Bahkan Allah lah yang memberikan nama kepadanya, Azazin. Dari kata Azza yu'izzu izzan, Azza yang dimuliakan il Allah. Ajazil adalah nama asli yang Allah berikan kepada satu jin dari suku Al-Haris, suku yang Allah musnahkan karena kesesatan mereka di muka bumi. Ketika dia masih bayi, Allah selamatkan. Dia ditinggalkan, tinggal bersama para malaikat. Karena malaikat tidak pernah berbuat dosa, maka dia terbawa soleh, terbawa takwa. Selama hidup di alam malakut, dia takwa kepada Allah. Tidak pernah menyesat, tidak pernah melakukan dosa sedikit pun juga. La ya'sullah mana mahayati, tidak pernah berbuat dosa sedikit pun selama hidupnya. Ya, menjung sumbing ke Kang Haji Edwin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kemudian ketika dia hidup di alam malakut, bumi kembali penuh dengan bangsa jin dan kemaksiatan kembali terjadi di muka bumi. Maka Allah kemurkaan dengan kemurkaan yang besar. Maka kemudian Ajazil mendapatkan amanah dari Allah untuk menghukum bangsa jin yang maksiat tadi, yang dulu dilakukan oleh malaikat Jibril, kali ini dipegang oleh Ajazil yang sudah cakap dan dewasa. Sekali lagi, dia bukan malaikat, dia adalah bangsa jin yang Allah ciptakan dari api. Mudah-mudahan selesai dia melaksanakan tugasnya, bumi sepi dari kehidupan bangsa jin. Disitulah Allah menunjuk kepemimpinan bangsa jin atas muka bumi dengan kalimat auzubillahi minasyaitonir rajim wa isqala rabbuka kalil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ringkas cerita, dia memandang bahwa maksud Allah menciptakan malaikat di muka bumi adalah untuk dirinya. Karena dia adalah satu-satunya jin yang tidak pernah maksiat. Dan dia satu-satunya jin yang tinggal di alam malaikat. Dia membayangkan bahwa Allah menyelamatkannya ke alam malakut dan mengangkatnya dan memberikan tugas untuk memimpin hukuman bagi bangsa jin yang maksiat. Itu sebagai cara Allah untuk mengangkatnya, mempersiapkannya sebagai khalifah di muka bumi. Itu bayangan dia. Tapi ternyata khalifah itu dijatuhkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira Ajazil kecewa tidak? Kecewa. Sakitnya itu di sini, kata Ajazil. Ya. Maka apa kemudian? Marah dia sama Allah. Atas dasar apa Allah menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi? Makhluk yang belum punya credit point, yang belum punya amal, sementara aku sudah ribuan tahun menyembahnya dan aku tidak pernah maksiat. Ini yang membuat dia sombong, merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Allah tidak suka dengan kesombongan ini. Bagaimanapun sombongnya dengan sikap Allah, hak Allah, tidak boleh makhluk untuk memiliki sikap sombong. Kebesaran hanya milik Allah. Maka Allah uji keikhlasan dia. Allah berfirman pada malaikat, "Hai malaikatku, jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, sujud kalian kepada Adam kalau aku perintahkan kalian." Baiklah. Setelah Allah menciptakan penciptaan Adam alaihissalam, Nabi kita dan Nabi pertama, ya, maka Allah berfirman kepada para malaikat. Dan setelah Allah buka dari malaikat istudu, dia dapat rasa jadu ilah. Ilah Iblis. Saat itulah Ajazil mendapatkan gelar Iblis. Apa yang dia lakukan? Satu, cuma satu dia lakukan. Tidak mau sujud pada Nabi Adam. Allah tanya kepada dia, "Mama naka atas sudah di Adam, ya Allah, untuk apa yang menghalangi kau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahnya? Anu khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Kalau jadi minar, kalau tuh mintin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah." Jadi ini Allah murka. Di saat itu Ajazil mendapatkan gelar Iblis, pembangkang. Zionis Yahudi tidak terima Ajazil disebut Iblis pembangkang. Menurut persepsi mereka, Ajazil ini korban ketidakadilan Tuhan. Harusnya mereka yang menjadi khalifah di muka bumi. Maka Zionis Yahudi tidak menyebutnya Iblis, tapi mereka memberikan gelar terhormat tanda petik untuk Ajazil. Tahu siapa gelarnya? Lucifer, sang pencerah. Dan hal ini sampai berpengaruh kepada terjemahan Quran berapa? Sampai hari ini. Profesor perhatikan, sorot saja filenya, bisa sorot saya. Baik. Kita lihat dalam ayat ini Quran surat Al-A'raf ayat 16. Yang saya garis bawahi pertama abwa tadi, yang kedua surat total mustaqim. Kalimat abwa tadi, Bapak Ibu bisa lihat di dalam HP-nya atau di dalam terjemahan Quran kali ini sudah keluar peraturan baru bahwa kalimat abwa tadi itu diartikan menyesatkan aku. Ya, kalau kita baca, Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, saya akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus." Dia mengatakan, "Karena engkau telah menyesatkan aku." Berarti yang salah siapa? Allah berarti telah menyesatkan Ajazil, betul? Benar tidak terjemahan seperti ini? Nah, ini yang harus diluruskan. Demi Allah, saya merasakan ada konspirasi sampai kepada penerjemahan Quran. Ya. Harusnya, terjemahan yang benar seperti ini. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku. Atau dalam kalimat Iblis menjawab, "Karena kau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus." Nah, ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Ada konspirasi dalam terjemahan ayat ini. Yang kedua, para Paulus lihat, dia mengatakan, "Lah aku dan Allah sudah tukang mustahil." Masya Allah, inilah kesombongannya. Di hadapan Allah dia mengatakan, "Sungguh aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, shiratal mustaqim." Selama ini kita memahami shiratal mustaqim itu jalan yang lurus, betul? Tapi apakah itu yang dimaksudkan? Konkretnya seperti apa? Karena Allah bisa lihat di dalam Quran bahwa ternyata shiratal mustaqim yang dimaksudkan itu adalah Bapak buka di dalam Quran surat Ali Imran ayat 51. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 51 Allah menjelaskan arti surat Al-Mustaqim. Oh, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada Allah Rabbi walaupun fa'budu hadha siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah Dia, inilah siratul mustaqim. Jadi siratul mustaqim itu sebetulnya tauhid. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Apa arti Al-Jazir mengatakan itu? Maksud dari Al-Jazir mengatakan faqala fa bima aghwaytani la budana lahu siratul mustaqim. Maksud dari kata-kata dia mengatakan Allah Rabbil Ma'awaitan yang aku dalam suratul mustaqim adalah bahwa aku akan menjadikan selain kau sebagai Tuhan, akan ada sosok lain yang disembah selain kau, ya Allah. Siapa yang dia maksudkan para muslim? Al-Jazir, Allah ciptakan dia adalah bangsa jin. Allah ciptakan dari api. Benda langit terdekat kepada kita yang unsur terbesarnya api apa? Matahari. Perhatikan para muslim. Di Babilonia, Irak, Namrus mengaku sebagai dewa matahari. Di zaman Nabi Ibrahim berasal. Dan lupakan kita, kalau Nabi Ibrahim mengingatkan kaumnya bahwa matahari itu bukan Tuhan. Awalnya bintang, setelah bintang bulan, menganggap bulan Tuhan. Ya, tapi bulan hilang, kemudian matahari, oh ini lebih besar. Oh ternyata matahari pun tenggelam, aku tidak suka yang tenggelam. Oh berarti matahari bukan Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Tapi lihat para masyarakat, peradaban dalam sejarah. Persia, Iran, mereka adalah kaum Zoroaster. Penyembah dewa matahari, Ahura Mazda. Terus penyembah di Yunani juga sama. Jadi dalam negara penyembah banyak dewa. Dewa seperti mereka adalah Helios, dewa matahari. Bahkan mereka melakukan sebuah ritual di mana mereka melakukan pawai obor keliling negeri untuk menyembah dewa matahari mereka di hari-hari besar mereka. Mereka melayangkannya di sebuah bukit yang bernama Bukit Olympus. Ada sebuah lapangan besar, di sana ada obor besar. Maka di bukit itulah mereka menyerahkan obor besar mereka. Ritual itu mereka mulai dengan pawai obor keliling negeri. Lalu begitu sampai di Bukit Olympus disampaikan pada kaisar mereka. Lalu kaisar inilah yang merayakan, menyalakan obor besar. Selama obor besar itu berjalan, mereka melakukan berbagai macam atraksi untuk mengagungkan dewa matahari. Ritual itu dilakukan di Bukit Olympus. Ada yang mengenal ritual itu kemudian dinamakan ritual Olimpiade. Hilang tidak Olimpiade hari ini? Lupakah kita kalau ritual ini telah dimulai oleh kaum pagan penyembah dewa matahari? Ini satu fakta empiris kalau iblis telah berhasil menyesatkan umat manusia. Betul? Allahu Akbar. Yang kedua, Roma, Italia. Mereka juga penyembah dewa matahari. Ya, Persia pernah menyembah Roma, Roma Italia. Sehingga bahasa Persia sampai ke peradaban Romawi. Pengaruh budaya Romawi sampai kepada Persia, sampai ke Persia. Dari Persia sampai ke Roma Italia. Sehingga ada bahasa dewa Mitra ini menjadi dewa matahari mereka. Mohon, Bapak, Ibu semuanya bisa tertib, tidak berteriak-teriak. Minta bantuan teman-teman dari Wakuma untuk bisa membantu menertibkan peserta di belakang. Untuk sound system kami sedang usahakan supaya bisa dipasang di belakang. Jadi mohon bersabar. Mohon bersabar teman-teman yang di belakang. Untuk sound atau speaker kami sedang upayakan supaya bisa dipasang juga di belakang. Kita akan mulai setelah Bapak, Ibu, hadirin yang wakilah semuanya bisa tenang. Nanti Pak Ustaz bisa melanjutkan kembali. Bisa tenang ya. Maka silakan Pak Ustaz. Mana yang kini? Mungkin saya sampaikan semua. Kalau kita bersama saja. Di Jepang ada Dewi Amaterasu yang sebagai mereka. Kemudian di Amerika Selatan ada suku Aztec, Meksiko menyebar Dewa Piracoca, Itka. Suku Inta menyebar Dewa Inti. Suku Maya menyebar Dewa Kukulcan. Semua adalah Dewa Matahari. Kemudian di Mesir ada Horus. Dia juga adalah Dewa Matahari yang bermata satu. Nah dari sinilah mulai munculnya mitologi segitiga satu mata. Horus itu dia berusaha untuk mengamankan posisi ayahnya. Pada situ terjadi kudeta di Mesir. Osiris adalah Raja Mesir saat itu. Namun ada kudeta menggulingkan Osiris ayahnya. Maka demi mempertahankan singgasana, Horus mencoba berperang melawan mereka. Dalam perang itu memang mereka dia menang. Dia memenangkan peperangan tadi, tapi dalam perang itulah Horus kehilangan satu mata matanya. Maka sejak saat itu telah muncul segitiga satu mata. Baik, Bapak Ibu dan Bapak Allah, siapapun berhak memiliki segitiga misalnya, itu adalah simbol geometri, trigonometri, itu berhak milik siapapun. Namun jangan lupa, Zionis Yahudi menggunakan ini untuk mensifatkan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Iblis mereka simbolkan dengan segitiga yang mengarah ke bawah. Dajjal juga sama, dan segitiganya ke atas. Padahal Allah menakdirkan mereka bertemu di segitiga bermuda. Pertemuan mereka sangat dinanti-nanti oleh Al-Jazilah Natulullah. Ketika Samiri datang ke segitiga bermuda, tempat di mana terdapatnya singgasana iblis yang terbuat dari kristal cahaya. 2/3 di bawah permukaan air, 1/3 di atas permukaan air. Beberapa referensi tahun 2001 saya baca terkait dengan siapa Al-Jazilah sesungguhnya. Di saat itulah dia gembira luar biasa. Dia mengatakan, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia. Di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Maka panggilan dia oleh kalian sebagai paman sah. Panggilan dia oleh kalian sebagai paman sah. Apa yang terbaik dalam benak kita? Amerika. Bapak Ibu, segitiga keduanya dipertemukan oleh Allah di segitiga bermuda. Maka simbol persatuan mereka menjadi seperti ini. Ini adalah simbol bendera Zionis Yahudi. Baik. Di segitiga bermuda, satu area di lepas pantai sudah tadinya yang dihubungkan oleh 3 titik, Florida, kemudian juga Bermuda dan Puerto Rico. Disinilah Iblis dan Dajjal membuat sebuah kesepakatan bersama untuk menyesatkan umat manusia. Ada 3 hal yang saya dapatkan di dalam bukunya Muhammad Isa Daud, Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda, itu judul bukunya. Di situ beliau mengungkapkan 3 hal yang akan dilakukan oleh Iblis dan Dajjal. Yang pertama, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ini ambisi mereka. Yang kedua, menampakkan kesalahan yang maha besar yang telah Tuhan rendah. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi adalah umat yang terbaik yang diutus kepada manusia. Bukan kaum muslimin yang memiliki sifat dajjal. Dia memutarbalikkan fakta. Demi Allah, Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita bahwa salah satu telah dekatnya kiamat kepada kita. Bahkan ciri pintu gerbang kiamat telah terbuka. Rasulullah menyebutkan akan banyaknya tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Inna minas surat isa'ah, sesungguhnya dari pintu gerbang kiamat terbukanya, tanda dari kiamat akan terjadi. Dari pintu gerbang kiamat, inna baina yadi isa'ah, dari pintu gerbang kiamat terbuka. Ada Rasulullah sampaikan, sini nakhulah di atas, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikatornya ada 3. Yang pertama, yukadzabu bihi shadiq. Orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur akan didustakan. Sudah terjadi belum? Di mana? Ini sistem orang-orang, dan inilah sistem dajjal. Inilah fitnah dajjal, memutarbalikkan fakta. Ketika yang benar dibohongi, ketika yang jujur didustakan, maka para pembohong, para pendusta akan dibenarkan, bahkan akan diangkat menjadi penguasa. Betul? Sadari bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat. Ini sistem. Ketika yang benar dibohongi, ketika yang jujur didustakan, ketika para pembohong dibenarkan, maka yang ketiga pasti terjadi. Wa yuqtamanu fiha al-kha'in, para pengkhianat akan dipimpin, akan diangkat untuk menjadi pemimpin satu kaum, pemimpin satu negeri, pemimpin satu bangsa. Sudah terjadi belum? Ya. Ini kata siapa? Kata saya apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah pernah berdusta? Baik. Waktu kita singkat. Ini adalah peradaban yang akan dibangun. Ini adalah peradaban yang dibangun di akhir zaman oleh Iblis dan Dajjal. Menyesatkan umat manusia dari ajaran agama, terutama agama Islam. Yang kedua, mengendalikan seluruh manusia di dunia. Yang ketiga, meraup keuntungan dan kekayaan dunia untuk mereka berdua. Yang keempat, menentukan momen keluarnya mereka di akhir zaman untuk merayakan puncak kemenangan mereka di milenium ketiga. Dan ini adalah gambaran bagaimana mereka akan membangun singgasana mereka, ya. Luar biasa. Tadi kita mendengar Paman Sam yang disampaikan oleh Ajazi. Itu terkait dengan negeri Paman Sam. Tadi dalam mata uang Amerika yang syarat mengandung simbol-simbol dajjal. Ada piramida yang terputus dengan satu mata di atasnya. Ini adalah segel kedekatan Amerika Serikat oleh Guptis. Sebiji mata Lucifer yang selalu melihat dan menguasai. Menyinari bagi matahari serta terletak di puncak piramida. Di bawahnya tertulis Opus Ordo Seclorum yang mengandung arti konspirasi kita adalah tatanan dunia baru. Jadi ada simbol-simbol seperti ini. Tapi sekalian, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat tadi mengambil timah dari Bani Sulaim. Lalu dia menunjukkannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kaget. Ketika sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah wajud ada min ardi Bani Sulaim. Ya Rasulullah, saya mendapatkan biji timah ini dari negeri Bani Sulaim. Apa kata Rasulullah SAW? Yuzhalul ma'adim min ardi Bani Sulaim. Akan dikeruk kekayaan negeri, pertambangan kekayaan tanah negeri Bani Sulaim. Wayahdulunnas ilaihi syirarunnas. Wayahdulu ilaihi syirarunnas. Dan sungguh akan berkunjung, akan datang ke negeri Bani Sulaim seburuk-buruk manusia di muka bumi. Bapak ibu sekalian yang mati Allah, sejak berdirinya Arab Saudi tidak pernah terlepas dari cengkraman Yahudi dan Nasrani. Dan ini adalah fakta Bapak ibu sekalian. Mekah hari ini dan sekitarnya, ya terutama Jeddah, adalah tempat yang tidak Rasulullah SAW sukai. Bahwa ciri-ciri kiamat telah dekat, kalian akan melihat orang-orang yang dulu tanpa alas kaki, telanjang dada, akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Dan mereka akan berlomba-lomba membangun gedung, meninggikannya hatta ala fawqal jabal, sehingga tinggi mengalahkan tingginya gunung. Ini adalah Arab hari ini. Bapak ibu bisa melihat dari bangunan-bangunannya banyak bercirikan simbol-simbol Freemasonry Illuminati. Padahal Arab dulu di zaman Nabi Ibrahim seperti ini, tidak ada kehidupan sama sekali. Di wadid beritizan ini adalah etika Muharram, kata Nabi Ibrahim. Dan ini gambaran Mekah di zaman Rasulullah SAW. Dan ini gambaran Mekah hari ini. Saya menolak lupa para pelajar sekalian untuk mempelajari tentang sejarah King Abdul Aziz, siapa sebetulnya pendiri Saudi Arabia. Ya. Pada tahun 23 September, pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud mempersatukan 13 kerajaan di Najd. Dulu namanya Najd sejak zaman Rasulullah sampai Turki Utsmani 1924. Lalu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud mempersatukan 13 negara, 13 kerajaan maksud saya. 13 kerajaan dipersatukan dalam nama Kingdom of Saudi Arabia, Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabia. Termasuk Mekah dan Madinah di dalamnya. Dan ini adalah dinasti Al Saud yang ternyata beliau bukan dari keturunan bangsa Arab. Beliau adalah keturunan Yahudi Irak yang bernama Mordecai bin Ibrahim bin Moses. Sekali lagi, raja-raja Arab bukan keturunan orang Arab, apalagi keturunan Rasulullah, tetapi keturunan Yahudi Irak yang bernama Mordecai bin Ibrahim bin Moses. Di akhir saya tunjukkan referensi apa yang saya baca. Bapak ibu bisa lihat, ini adalah raja-raja Arab, mulai dari Abdul Aziz Al Saud sampai Raja Salman. Dan ini Raja Salman. Lebih dekat di bawah Raja Salman ada Mukrim bin Abdul Aziz. Harusnya dia putra mahkota, tapi beliau sudah meninggal dunia. Kemudian Muhammad bin Nayef adalah tokoh terkuat calon kandidat putra mahkota. Namun beliau pun sudah menjadi tahanan rumah sejak 2016. Maka yang bebas adalah Muhammad bin Salman. Dan hari ini beliau sudah kita tahu adalah putra mahkota. Dan ini dalam kehidupan raja-raja Arab, Bapak Ibu bisa lihat istrinya berhijab tidak? Ini kehidupan putra-putri raja-raja Arab. Saya melihat sendiri Bapak Ibu, saya tidak menggunakan kata orang. Saya datang sendiri bagaimana kehidupan bangsa Arab, saya amati kehidupan bangsa Arab hari ini. Jauh seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini hadis yang saya sampaikan tadi. Maka pada tahun 1934, 2 tahun setelah kerajaan Saudi Arabia berdiri, Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud mengundang Amerika untuk bekerja sama mengelola minyak yang ada di tanah Bani Sulaim. Ingat kata Rasulullah, Bani Sulaim. Maka sejak saat itu berdiri Arabian Oil, American Oil Company. Arabian American Oil Company disingkat Aramco. Lupakan kita, Rasulullah mengatakan akan digali barang tambang dari negeri Bani Sulaim. Dan sungguh seburuk-buruk manusia akan berkumpul di tanah mereka. Yang pertama datang mengelola dan mengambil minyak Arab Saudi siapa? Amerika. Amerika tidak datang begitu saja, Bapak. Saya menolak lupa, berdirinya kerajaan Saudi Arabia dan memisahkan diri dari kekuasaan Turki Utsmani adalah dukungan Zionis Yahudi. Ya, keren kepala mulia adalah tokoh yang dibanggakan oleh orang-orang Arab saat itu. Dia hafal Quran 30 juz, dia hafal ribuan hadis, dia pintar bahasa Arab. Ulama-ulama Jeddah kalah sama dia. Tapi ternyata dia adalah orang yang dibentuk oleh Yahudi untuk menghancurkan Arab Saudi. Ingat Rasulullah pernah menyatakan di dalam hadis, di dalam hadisnya, ya inna hadza balad haramallahu yawma khalaqa samawati wal ard. Sesungguhnya negeri Mekah ini adalah negeri yang Allah muliakan. Allah muliakan dia pada hari mana Allah menciptakan langit dan bumi. Fa huwa haram min bihurillah. Maka alam ya Mekah adalah negeri yang akan tetap mulia sampai hari kiamat. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Mekah adalah negeri yang paling Allah cintai. Jadi dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, Allah, inna fil khairu abdillah. Demi Allah sesungguhnya engkau hai Mekah adalah negeri yang terbaik, negeri Allah yang terbaik, bumi Allah yang terbaik. Wa habu abdillah Allah, dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki, sekiranya aku tidak terusir ke Madinah, ma khadzu minki, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi karena Rasulullah terusir ke Madinah, harus hijrah ke Madinah atas perintah Allah. Orang-orang kafir Quraisy tidak berkehendak Rasulullah dakwah di Mekah, maka Rasulullah hijrah ke Madinah meninggalkan Mekah. Kemudian yang ketiga dari kota suci Mekah adalah salat di sana 100.000 kali lebih baik daripada salat di masjid-masjid yang lain. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Namun apa yang terjadi dengan Mekah hari ini? Rasulullah pernah berdoa dalam satu momen. Rasulullah berdoa kepada Allah untuk memintakan berkah pada Syam dan Yaman. Ya, di dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah berdoa, Allah memberikan nafi Syam dan memberikan nafi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Najd dilewat. Padahal Najd luar biasa, ada di tengah-tengahnya, ada luas. Bapak Ibu perhatikan, itu Syam ini, Syam ada di atas, Najd ada di Yaman ada di bawah. Ini Najd seluas ini dia tidak didoakan Rasulullah. Maka para sahabat berbisik, ya Rasulullah, wa fi Najd. Ya Rasulullah doakan juga Najd. Allah agar Allah memberkahinya. Lalu Rasulullah berdoa kembali, ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Syam ada di atas, Yaman ada di bawah. Najd tidak didoakan oleh Rasulullah. Dua kali sahabat berkata kepada Rasulullah agar Najd didoakan juga. Maka terakhir Rasulullah mengatakan, inna fihi tahyalu al-jadasi wal-fitan wa takhruju fihi qarnu syaitan. Sungguh, di Najd itu akan bermula huru-hara dan fitnah di muka bumi. Dan akan munculnya tanduk setan. Mana yang Rasulullah maksudkan tanduk setan? Baiklah, waktunya tinggal 1 menit. Bagaimana saya akan menjelaskan poin masalahnya? Saya minta waktu 30 menit. Sudah 30 menit. Baik, saya minta 5 menit boleh? Boleh. Saya minta 5 menit. Ini adalah tugu geometri yang ada di Engineering Square Jeddah. Tugu ini mirip dengan simbol Freemasonry, simbol kerjanya Freemasonry. Saya membaca kata-kata yang diulang dalam buku yang saya baca, Zionisme Gerakan Penguasa Dunia Karya Jatah Maulani. Di sana ada kata kerja, kerja, kerja. Kemudian, kita bercepat. Ini di Arab Saudi Selatan ada tugu dengan uang jizan. Ini simbolnya, tugu ini mirip dengan simbol All Seeing Eyes. Dan ini tugu atom dan tugu bola di Jeddah. Dan ini adalah Felisar Tower yang kalau kita lihat mirip dengan tugu Freemasonry-nya, tugu Illuminati Yahudi. Dan Bapak Ibu bisa melihat ini adalah monumen Jeddah Raya. Situs-situs yang terkait dengan sejarah Rasulullah, di antaranya adalah rumah di mana Rasulullah dibesarkan oleh Siti Halimah, itu dimusnahkan, dihancurkan dengan alasan karena khawatir dikultuskan sehingga orang Islam akan musyrik. Yang seperti itu dihancurkan, tapi yang seperti ini dibangun. Apa maksudnya? Ini yang saya dapati dari Arab Saudi hari ini. Ketika saya keluar dari hotel, masuk ke pintu 25 di Masjid Nabawi, begitu pula di Mekah, saya temukan ada mobil patroli askarnya Arab Saudi. Bapak Ibu, Bapak saya bisa melihat, ada simbol apa di situ? Ada simbol satu mata. Kebetulan, atau sesuatu yang sudah direncanakan. Maksudnya mati Allah, sekarang ini menjadi simbol resmi kepolisian Arab Saudi. Ini adalah tugu geometri milik Illuminati yang ternyata ada di Madiun. Bapak Ibu, siapakah mereka yang membangun semua ini? Ingat, Zionis Yahudi bergerak, ingin menguasai dunia. Mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru, di mana mereka lah yang menjadi penguasanya. Dan mereka bergerak dalam tiga ranah, simbol, ritual, dan arsitektur. Lihat di dalam situs resmi mereka, illuminati.org.id. Mereka mengatakan bahwa kami menguasai dunia bergerak dalam dua ranah. Ranah arsitektur dan ranah media visual. Maka di sana kita akan mendapati bagaimana mereka bergerak menguasai dunia. Ini adalah ambisi mereka untuk menguasai dunia dengan tiga perusahaan mereka. Ini adalah para penggagasnya. Tujuan mereka apa? Mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa. Ini adalah pasukan Yahudi. Bapak Ibu bisa lihat, saya mendapatkan hadis Rasulullah ada di sini. Dajjal itu akan muncul, kata Rasulullah, ada tertulis kafir di dahinya dan ada lampan satu matanya. Kalau dia tidak dapat pesawat membantu saudara kita di Palestina. Dan ini pertemuan Benyamin Netanyahu dengan Jack Ma dari China. Mereka bersepakat untuk menguasai dunia. Ya, maka tidak salah kalau China pun hadir di tanah air kita. Karena negara terakhir yang akan memimpin kebangkitan Islam adalah Indonesia. Betul? Saya mau pernah mengisyaratkan bagi kita. Baik, Bapak Ibu Rahmati Allah, ini adalah keyakinan Zionis Yahudi di dalam buku Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan, Max Diamond. Dia menyebutkan bahwa keyakinan Yahudi, dunia, milenium ini, Masehinya hanya 3.000 tahun saja. Ya, sekarang kita berada di milenium ketiga, 1.000 tahun terakhir. Dalam persepsi ideologi mereka, itu mereka namakan Yehuaka, Y2K. Y2K bukan ikon kebangkitan teknologi dan simbol globalisasi, bukan. Tapi itu syarat bermuatan ideologis. Yehuaka bagi orang Yahudi adalah singkatan dari Year of the Yoga Kingdom. Mereka ingin menguasai dunia dengan instrumen mereka seperti ini. Dalam frame penyebut order, tatanan dunia baru. Maka negara-negara di seluruh dunia harus ada dalam kendali mereka. Maka mereka menciptakan shadow government, pemerintahan bayangan. Ya, yang berkuasa bisa siapa saja, tapi kebijakan mereka atur dari balik layar. Ini yang harus kita pahami, dan ini yang sedang dilakukan Yahudi untuk menghancurkan Indonesia. Kenapa demikian? Karena tinggal Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Betul? Maka mereka menciptakan instrumen-instrumen untuk menuju negara dunia yang mereka ciptakan. Ada one government in the world, mereka yang mengambil alih. Ada shadow government. Seluruh dunia harus dikuasai oleh orang-orang yang mereka angkat, yang melayani kepentingan mereka, sadar ataupun tidak sadar melayani kepentingan Yahudi di negara. Kemudian mereka menciptakan satu sistem politik demokrasi. Dan kita rasakan sekarang efek buruk dari demokrasi, betul? Kebenaran disingkirkan dan keburukan diangkat, betul? Dan itu tanda akan sebutkan Rasulullah SAW. Mereka juga menciptakan sistem ekonomi kapitalisme, di mana China sekarang mendominasi ekonomi itu. Kemudian mereka menciptakan satu sistem militer, main bantai, bukti belakangan, betul? Mereka bantai, mereka fitnah, mereka bunuh, bukti belakangan. Ujung-ujungnya mereka salah dan mereka minta maaf, cukup minta maaf. Ini sekarang sedang terjadi di tanah air kita. Padahal ini gaya-gaya Yahudi dulu membantai umat Islam di Palestina. Semua ini adalah untuk menuju sehingga sana yang akan mereka persiapkan untuk Iblis dan Dajjal. Negara mana akan mereka kuasai sebagai pusat di mana akan mereka mendirikan pemerintahan mereka? Di mana lagi kalau bukan Palestina? Kalau Palestina adalah jantung dunia. Menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Berapa warna hijau adalah umat Islam dari tahun ke tahun. Hari ini, dari 12 provinsi Palestina tinggal satu yang belum biasa kuasai Yahudi. Gaza. Artinya, saat ini Palestina ada di dalam kekuasaan Yahudi. Saya khawatir jika Cina dibiarkan di tanah air kita, maka nasib kita sama dengan nasib Palestina. Cepat. Ini adalah kiblat kita yang pertama. Rasulullah menghadap ke sini 16-17 bulan. Hari ini, Yahudi akan menghancurkan masjid kita yang pertama dan akan mereka ganti dengan Ben Solomon mereka. Ini akan mereka jadikan. Tujuannya apa? Mereka ingin menguasai dunia, dan inilah peradaban yang akan mereka bangun. Demi Allah, selama umat Islam ada, kita tidak akan pernah membiarkan mereka menghancurkan kiblat kita. Dan ini mereka isyaratkan kepada agen-agen mereka. Dengan cara apa? Mereka bahasakan dalam ranah simbol, ritual, dan arsitektur. Bapak Ibu bisa lihat, itu adalah bendera Zionis Yahudi, menjadi kebanggaan mereka, simbol pertemuan Iblis dan Dajjal segitiga berkuda. Sebelah kanannya paling atas itu ada di katedral, ya, di Eropa sana. Kemudian yang di bawah pernah muncul di masjid di samping kita. Simbol ini pernah muncul di Musdalifah Jabal, Jawa Barat. Saya katakan itu adalah simbol Yahudi. Kenapa ada di dalam masjid? Saya kira tidak layak simbol itu ada di dalam masjid. Saya temui langsung. Saya tidak langsung berkeluar-keluar di media. Saya temui DKM-nya. Dan saya sampaikan kepada DKM-nya. Saat itu masih dipegang oleh Yayasan Dharma Asri. Tidak ada respon yang berarti pada saat itu. Oh. Maka selama simbol itu tidak dihilangkan dari masjid Musdalifah Jabal, saya tidak sholat di masjid Musdalifah Jabal. Baik, Ustaz, mohon maaf waktunya. Ustaz, sudah habis. Fitnah Dajjal, betul? Sebelum Dajjal muncul, fitnahnya itu akan datang terlebih dahulu. Dan fitnah Dajjal itu adalah sistem kehidupan.